maka segala sesuatu yang thayyib, yang bermanfaat, faqad abaha syari', maka sungguh telah dimubahkan, dihukumi mubah, halal oleh syari'. Allah Jalla wa'ala dan juga Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan dari Allah Jalla wa'ala. Min asnafil hudud, berupa ragam biji-bijian, wathimar, buah-buahan, waluhumil hayawanatil bahriyati mutlaqa, dan daging hewan-hewan laut secara mutlak. Daging hewan-hewan laut secara mutlak, yang hidup di laut secara mutlak. Ini pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha. Semuanya hidup di lautan halal secara mutlak. Sebagian ulama mengecualikan yang pertama, timsah, buaya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sebagian fuqaha mengecualikan yang ngambang-ngambang. Artinya apa? Yang sudah mati, bangkai. Tetapi itu semua pendapat yang marjuhah, lemah. Pendapat yang sahihah ialah semua hewan yang hidup di lautan, dagingnya adalah halal secara mutlak. Terus mengatakan dalam hadis tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Itu sangat umum, sangat mutlak sekali, sehingga meliputi semua yang hidup di lautan. Baik itu buaya laut, anjing laut, bangkai-bangkai laut yang masih segar, semuanya halal. Kecuali yang mengandung unsur dharar, yang beracun, dan yang semisalnya, maka dilarang bukan dikarenakan dia hewan laut, tapi dikarenakan unsur dorornya, racunnya, atau yang semisalnya. Ada yang beracun ya? Ikannya mengandung racun, segala macam, ya. Itu jangan dimakan dikarenakan dorornya. Semuanya halal. Wal hayawanatil barriyah, begitu pula hewan-hewan darat. Hewan-hewan darat, semua yang thayyib, semua yang nafi', dikatakan halal. Walam yamna' min hadza, dan Allah Jalla wa'ala syari' tidak melarang dari ini semua, illa kulla khabithin, kecuali semua yang khabith, yang kecil, yang khabith, darin ala din, yang membahayakan agama, awil akal, atau membahayakan akal, awil badan, atau membahayakan fisik, badan jasmani, awil mal, atau yang membahayakan harta benda. TT. Ini bukti berikutnya tentang keindahan Islam. Tayyib berkaitan dengan kehidupan duniawiyah kita. Berkaitan dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita sandang, apa yang kita pakai, terkait dengan kehidupan dunia ini. Di antara rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, sekaligus bukti keindahan Islam, ialah Allah Jalla wa'ala menghalalkan, memubahkan dari semua poin-poin tadi, semua yang thayyib, yang nafi'. Thayyib itu yang halal, nafi' yang bermanfaat, yang enggak mengandung unsur mudharat. Yang diharamkan hanya khabith, bar, halnya khabith, yang haram, yang membahayakan, yang mengandung unsur mudharat, baik membahayakan agama, membahayakan akal, membahayakan badan, atau membahayakan harta benda. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan al-mata'im, makanan-makanan yang dimakan, mata'im, at'imah, makulat, kaidah fitih yang disebutkan oleh para fuqaha menyatakan al-aslu fil ma'kulat wal-at'imah al-hil. Hukum asal yang dimakan, hukum asal makanan-makanan ialah halal. Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Itu kaidah, pegang sebagai ilmu. Ya, sekaligus ini menjelaskan, menggambarkan rahmat Allah kepada kita semua dan indahnya Islam. Semua yang dimakan, semua makanan, apapun itu bentuknya, hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang mengatakan ini haram, maka jangan dimakan. Ya, meliputi semua makulat, semua yang dimakan, semua al-mata'im, semua at'imah, semua bentuk makanan-makanan. Dalilnya ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Di Al-Baqarah. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan lakum. Lam itu lamun ibahah. Dialah yang menciptakan untuk kalian. Halal untuk kalian. Mubah untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi. Itu kumpulan ayat. Dipahami ya? Baru dikatakan haram ketika ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jika misalnya, kita mau makan nasi, mau makan bubur, mau makan kacang, biji-bijian, buah-buahan, apapun yang ada di muka bumi, semuanya boleh. Hukumannya adalah halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Baik saya. Terkait dengan makulat, yang diharamkan adalah yang pertama, yang dinaskan tentang keharamannya di ayat atau di hadis. Ketika Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya atau dari kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya mentamsis, menyatakan dalam nas langsung ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Maka dikatakan haram. Contohnya adalah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam walahmul khinzir wa mu'hil li ghairillah." Itu di Al-Ma'idah. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi, dan apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Itu ada nas langsung diharamkan atas kalian. Ini. Maka dikatakan haram. Maka perlu mengkaji ayat, mengkaji hadis lebih luas. Diteliti, dikumpulkan apa saja yang diharamkan dengan nas ayat, nas hadis. Maka dikatakan haram. Dipaham ya? Ini cara pertama untuk mengetahuinya. Cara kedua untuk mengetahui haramnya al-ma'kulat ialah ketika mengandung unsur dharar. Dia makanan yang membahayakan. Entah makanan yang mengandung racun yang mematikan atau yang semisal itu. Ini menggunakan kauman dalil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Kamu jangan membunuh diri kalian. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang atas kalian. Kalau kamu memakan hal-hal yang membahayakan tadi, mengandung unsur racun atau semisal itu membahayakan, bisa membunuh nyawa Anda. juga dengan ayat yang lain, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini ada tafsir ayatnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi yang membawa kebinasaan, jangan dilakukan. Juga dengan kumon hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya, la darara wala dirar. Tidak ada hal-hal yang membahayakan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Segala sesuatu yang ada unsur darar diharamkan dalam Islam. Entah itu makanan ataupun yang lainnya. Difaham insyaallah. Maka kembali kepada siapa ini? Kepada ahlinya. Hah? Kalau makanan kepada siapa ini? Untuk mengetahui, oh ini makanan ini membahayakan, membahayakan. Kemana kok? Kepada ahli gizi. Itu ahli gizi itu nakar gizinya atau juga mendeteksi bahayanya? Dua-duanya ya. Al-Muhim diserahkan pada ahlinya. Yang meneliti, yang melihat segala macam yang ada terkait dengan masalah makanan. Yang ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini, mengandung dilarang. Ada unsur darar, maka tidak diperbolehkan. Difahami soalnya? Atau yang ketiga, ketika memabukkan. Mabuk itu semata-mata yang diminum atau juga ada dikonsumsi. Ada juga yang dikonsumsi. Ini juga diharamkan dengan hadis kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang muskir, mabuk hukumnya haram. Nah, ketika ada sebuah yang dikonsumsi membuat mabuk, maka dikatakan haram. Seperti ganja. Contoh yang lain. Hah? Yang dikonsumsi pil-pil yang membuat mabuk dan segala macamnya. Itu semua diharamkan dikarenakan membuat mabuk. Ini general poin-poin yang disebutkan oleh para fuqaha yang diharamkan dan dibahas panjang dalam buku fikihnya para ulama dalam bab ini. Intinya adalah ketika tidak ada nas yang mengharamkan, baik nas langsung atau tidak ada unsur darar atau tidak ada unsur yang membuat mabuk atau semacam itu, maka dikatakan halal. Dan itu banyak banget. Nih, biji-bijian banyak, buah-buahan banyak, daging-daging hewan laut banyak, ikan-ikan banyak, hewan-hewan darat yang nafi, yang thayyib banyak, ada ayam, ada kambing, sapi, ada unta, ada kuda, ada unggas dan segala macamnya banyak. Thayyib. Barakallahu fikum. Dibahami insyaAllah ya. Itu adalah bukti rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan bukti keindahan Islam. Kita dikasih hal yang begitu banyak, yang begitu luas untuk dikonsumsi. Gitu loh. Banyak yang halal, kenapa cari yang haram? Saya membayangkan ketika dibalik. Hukum asal makanan adalah haram. Kecuali yang dinaskan halalnya. Terus yang dikatakan halal cuman ini halal, ini 5 biji misalkan. Dikatakan halal. Masa gak bakal bisa hidup. Ini haram, ini haram, ini haram. Ya Allah, haram, ki haram, ki haram, haram kabeh. Mau makan apa ini? Yang ini aja pak, ini halal. Suka putih. Ya apa ini? Baju putih, ya apa lagi? Bawang putih, ya kaurip, ya. Secara akal sehat kita bisa mencerna dengan baik. Ini sangat membahayakan keberlangsungan Bani Adam. Maka ketika kaidahnya adalah hukum asal makanan adalah halal, sampai dan nas yang mengatakan haram, itu menunjukkan indahnya Islam dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Wadahin kemakulat. Sekarang al-masyrubat, al-asyribah, minuman-minuman. Baik, juga sama dengan al-ma'kulat, kaitannya di kalangan para fuqaha ialah al-asl fil mashrubat, al-asl fil ashribah, al-hil. Hukum asal minuman yang diminum itu halal. Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Insya Allah. Dia juga rahmatullah jalla wa'ala kepada hamba-hambanya dan bukti dari Islam. Banyak tuh ada air putih, ada air sumur, ada air sungai, ada air danau. Ada susu, ada kopi, ada teh, ada rempah-rempah. Dan segala macam, masya Allah, banyak minuman yang begitu nikmat di dunia ini, yang thayyib, yang nafi', semuanya halal. Yang mau pakai gula, yang nggak pakai gula, yang gula aren, yang gula putih, yang gula abang, gula, semuanya halal. Sampai ada nas yang mengatakan keharamannya. Terkait dengan masyrubat, yang diharamkan ialah yang muskir. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Baik itu dikonsumsi sedikit ataupun banyak. Ma askara kathiruhu faqaliruhu haram, kata beliau. Yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka yang sedikit pun juga dikatakan haram. Jadi ketika sebuah minuman atau yang diminum, ya, yang dihisap, baik atau yang disedot, sama aja ya, para kesikup, itu dinyatakan memabukkan, hatta satu tetes Anda enggak boleh meminumnya. Itu maknanya. Jangan dipahami, oh bensin, diminum, kok enggak teler, berarti halal. Lanjut no. Sik kuat, berarti halal. Para wis geblak, sudah mabuk, ini haram. Maha kata. Bukan, itu pemahamannya. Yang betul ketika sudah diteliti oleh tim ahlinya, ini memabukkan, maka haram dikonsumsi, haram diminum. Sedikit, apalagi banyak. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Dikecualikan barakallahu fikum, makanan-makanan atau minuman-minuman yang hukum asalnya adalah halal. Tetapi ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, membuat mabuk, maka Anda boleh mengkonsumsinya. Anda boleh meminumnya. Sampai batas belum memabukkan. Dicontohkan seperti apa ya Pak? Nabid. Nabid itu perasan kurma. Jadi jangan sampai salah paham. Sebagian biasa saya perhatikan nabid itu kayak air putih dicemplungin kurma. Kurma cemplungin untuk air. Disimpan. Enggak. Diperas. Ya, kurma diperas. Air perasan kurma itu namanya nabi. Ya, sari kurma. Tapi kalau nabi dikasih air, ya, dikasih air, dikasih apa, diamkan. Selama dia tidak memabukkan diminum, begitu sudah sampai tingkatan mabuk, hukumnya haram. Tahan, jangan diminum, banyak atau mesti. Duren. Apa hukum makan duren? Halal. Enak apa? Sing doyan. Lah sing gadel gak gadel lemah ambure piye yo, Pak? Yang suka durian. Hukumnya halal ketika antum memakan durian, halal. Tapi buah ini ketika dikonsumsi dan jumlah besar, jumlah banyak membahayakan. Ya apa enggak? Antum makan durian blang-blung sampai 10 gelondong. Gitu. Ketika sampai pada batas memabukkan, berhenti di situ. Jangan lanjut. Paham belum? Ada mabuk. Yang juga berikutnya karena fitnah azabullah adalah yang dikonsumsi atau yang diminum untuk pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu. Ketika sebagian pihak mengkonsumsi ini aman, maka dikatakan halal. Pihak yang lain dikarenakan kondisi dia yang tertentu meminum itu atau memakan itu membahayakan dia, maka untuk dia saja jangan dikonsumsi. Kenapa? Dengan keumuman dalil dilarang mengkonsumsi membahayakan dia. Nah, Allah, contoh, seseorang yang terkena penyakit diabetes, penyakit gula, pantangannya apa? Masuk guloto. Pantangannya apa? Dia mengandung glukosa. Kenapa ya? Gula, gula apa ini? Gula putih, durian, durian, le, durian, durian, lah iya, kan dia bukan gula, dia mengandung tinggi sekali glukosanya. Ketika dia punya penyakit tertentu, dan secara medis mengatakan, Pak, tantangan Bapak, jangan memakan yang mengandung unsur gula, akan membahayakan penyakit Bapak, membuat Bapak semakin parah, atau memperlama kesembuhannya. Maka sementara untuk orang semacam ini, tidak mengkonsumsi durian. Kita mengatakan, jangan. Jangan dibantah. Jangan kemudian pakai kaedah-kaedah fikih gitu. Kok bisa itu melarang saya makan durian? Kan halal. Dalilnya mana mengatakan haramnya durian? Yang dibahas bukan tentang masalah halal haramnya durian. Durian halal. Tetapi Anda ini mengalami sebuah kondisi penyakit yang penyakit Anda ini pantangannya jangan mengkonsumsi yang tinggi glukosa. Gitu. Kalau Anda makan silakan. Tapi secara medis akan membahayakan Anda. Semakin parah penyakit Anda atau memperlambat kesembuhan penyakit Anda. Itu tidak boleh dalam Islam. Jangan kuman hadis la dhar wa la dirar. Dan juga yang ayat wa la tulku bi'aidikum ila tahlika. Jangan dulu. Ini jenengan apa jenenge nekat ya monggo. Diabetesnya tinggi, masya Allah, tawakal. Gak peduli apa jadi dokter menungso gak duwe urip misalkan mana ya. Terus nih aku pengen durian, mangan durian deh, blang blung blang blung blang blung keblak. Terus mood ya jangan salahkan siapa-siapa. Anda justru melanggar bimbingan syariat. Wala tulqu fi aydikum min al-ta'al. Ini paham saudara ya? Ini keadaan tertentu. Seseorang yang misal sedang tinggi kolesterol, jantung, apa pandangan ini? Contohnya langsung. Oleh makan ayam apa? Ayam? Ayam, Pak, enggak apa ya? Daging sapi? Aman. Sing apa tuh? Kambing. Duren. Duren mana ini pokoknya? Tak contohnya sing beda-beda pokoknya. Nah. Ini secara medis, Bapak, jangan dulu. Ini akan membahayakan Bapak. Bapak sudah kena jantung. Tinggi kolesterol. Makanan ini akan membahayakan Bapak. Akan semakin memperparah penyakit Bapak. Atau memperlambat kesembuhan. Dua poinnya ya, Pak. Memperberat penyakit atau memperlambat kesembuhan. Maka jangan dikonsumsi. Yang mengkonsumsi dan ada efek negatifnya, la yalumanna illa nafsah. Jangan mencela orang lain. Cela diri sendiri. Salamu diri. Dalam bimbingan Islam, dilarang. Oh, insyaallah ya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut, lebih mendalam di buku-buku fikih, fikih asyribah, fikih tentang bab minuman-minuman, apa saja yang dilarang dalam Islam. Yang umum terkait dengan minuman adalah yang memabukkan. Maka semua yang memabukkan tidak boleh. Entah yang diminum, entah yang dihisap. Bisa pakai ini ya. Entah yang di... apa ini? Dihirup, nah, ada yang dihirup, ada yang disuntikkan, ada yang dikunyah, hukumnya haram. Kullu muskirin haramun barakallahu fikum. Masih banyak yang lain, jangan cari yang aneh-aneh. Jadi apa hukumnya bir? Minum bir? Kenapa haram? Mabukan. Ada bir yang zero. Apa bahasanya, Pak? Zero alkohol. Ada pasti zero nih, zero. Hukumnya apa? Ini minuman ini namanya tokbir kan gitu ya. Kan gitu ya. Terkait dengan masalah bir barakallahu fikum dibahas panjang oleh para ulama tentang hukmu syurbul birah. Namanya birah, bir. Itu dibagi dua sama mereka. Yang pertama, bir yang mengandung kandungan alkohol tinggi. Secara penelitian, ini orang minum mabuk. Maka haram mengkonsumsi bir tinggi alkohol. Sedikit atau banyak. Jika ada muskir. Ini yang umumnya yang dikenal, yang kita tahu dengan bahasa bir. Ada yang kedua. Ialah ketika minuman dengan nama bir ini tadi zero alkohol. Tidak ada. Ya paling 0, sekian persen ketika masuk sudah enggak ada bekas sama sekali. Bahkan dikatakan zero, nol alkohol. Baik, ketika tidak enggak ada bahan-bahan yang lain yang membahayakan dan dipastikan tidak ada alkoholnya, enggak ada khamernya, maka diperbolehkan. Itu fatwanya para ulama sekarang, barakallahu fikum. Bagi yang mau. Itu kan selera. Ada orang kamu gak suka kopi, ya monggo. Senengnya apa? Teh. Silakan aja, jangan mengharamkan kopi. Orang senengnya kopi, gaya susu. Gak gelem deh. Ya sudah, silakan minum kopi. Jangan mengharamkan hal yang halal. Dia gak mau minum bir yang tadi, zero tadi. Ya monggo. Tapi ketika ada orang yang meminum minuman tadi dan dipastikan itu bukan memabukkan zero alkohol, maka jangan diharamkan. Anda nggak suka itu selera Anda. Tapi hukum syar'i jangan mengharamkannya halal. Difahami ya? Belum? Apa hukumnya mengunyah ganja? Ganja pak. Kenapa kalau dikatakan haram? Yakin ya ganja mabukan ya? Yakin ya? Insyaallah. Maka jangan. Apa hukumnya mengusap daun got? Ini orang Yaman nih. Ada namanya daun khusus di sana banyak banget namanya got. Itu dikunyah. Ya. Kayak orang tua kita lagi minang gitu. Minang sih. Lama-lama banyak-banyak. Dan ini menguning. Apa hukumnya? Namanya daun got. Kalau di bahasa Latin apa? Gotinol. Sempat beberapa kemarin sempat heboh di puncak di Bogor itu ada yang mengkonsumsi serbuk ini dibikin pil. Apa sih ini? Apa? Gak ada dokter tadi? Anda tervideo ya. Ya, insyaallah. Ini dibahas oleh para ulama karena dia manusianya banget dibahas. Ternyata daun got ini membuat orang fly. Sehingga fatwa ulama Yaman, Al-Sunnah Yaman, fatwa ulama yang di Mamlaka mengatakan tidak boleh makan daun got, punya haram. Kenapa dikatakan boror? Yang ada pada daun-daun tadi. Saya mengatakan God, saya nggak mengatakan nginangnya mbah-mbah kita loh. Ya. Kalau mbah kita apa yang dirinya dimakan? Sirih. Apa hukumnya makan sirih? Halah. Itu malah semacam rempah-rempah mbah-mbah. Bien. Mbah ini kalau ada nginang, tenaganya super. Beda dengan God ya. Al-Muhim itu kaidahnya. Sehingga ketika ada hal yang muncul-muncul apa, kamu cek. Terkait dengan minuman, ketika dia muskir, membuat mabuk. Maka dikatakan haram, apa namanya. Selebihnya dikatakan halal. Sehingga itu merupakan sekedar rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan indahnya Islam. Barakallahu. Yang ketiga, malabis. Pakaian-pakaian. Dia juga sama kaidahnya. Al-asl fil malabis al-hil. hukum asal pakaian-pakaian adalah halal. Halal. Secara bahan. Hukum asalnya halal. Secara warna. Hukumnya halal, hukum asalnya. Secara model. Model potongan-potongan bajunya. Itu halal. Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Maka dikatakan haram dikenakan. Insyaallah. Jadi antum bisa menggunakan pakai bahan apapun. Mau dari bahan A, dari bahan B, dari bahan C, bebas. Menggunakan warna apapun, bebas. Dengan model apapun, bebas. Selama tidak ada padanya nas yang melarangnya. Dalam pakaian cukup banyak aturan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah untuk laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian sutra kecuali seukuran 3 jari orang dewasa. Ini ada riwayat yang mengecualikan. 3 jari ini bisa pisah-pisah, misalkan 1 jari di bagian sini. Jadi bagian sini, jadi bagian sini boleh. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 jari. Atau digabungkan, bisa memanjang, bisa melebar. Itu diperbolehkan. Misal, antum pakai jubah, Masya Allah ya. Jubah pas di bagian kerahnya ini, bagian kerah benihnya ini, antum menggunakan pakai bahan sutra sampai ke sini. Dihitung, ini kurang dari 3 jari, boleh, boleh. Jadi jangan antum pakai baju. Sutra itu warnanya apa ya? Macam-macam. Ada yang putih, ada yang kuning. Macam-macam ya. Misalkan kayak saya pakai sekarang ini misalkan. Terus di bagian benik yang ini saya bikin dari bahan sutra. Saya segini, memanjang sampai ke sini. Sutra ini. Hukumnya apa? Hukumnya boleh ketika tidak lebih dari 3 jari. Atau melebar. Saya di bagian kerah ini, di bagian kerah dibikin bahan sutra. Diukur dia enggak melebihi 3 jari, maka diperbolehkan. Ada untuk perempuan halal. Itu dengan nas hadis. Sutra halal bagi muslimah, haram bagi laki-laki. Dikecualikan 3 jari. Paham ya? Jika kalau kepengen sutra manfaatkan 3 jari, kan antum coba gitu, kepengen sebelah sininya, di sebelah pergelangan tangannya itu beda sendiri dari bahan sutra gitu. Tunggu. Yang penting jangan saya melebihi 3 jari. Yang pertama sutra. Yang kedua, laki-laki dilarang menggunakan emas. Perempuan boleh. Ini juga dengan nas hadis. Barakallahu fikum. Yang ketiga, laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian wanita, wanita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian laki-laki. Tasyabbuh dengan lawan jenis dalam berpakaian. Dalam pakaian di Nabi Muhammad SAW ada pakaian khusus laki-laki, ma'ruf secara syariat dan kebiasaan masyarakat. Ada pakaian khusus wanita, ma'ruf dengan syarak dan dengan adanya masyarakat. Maka yang laki-laki dipakai laki-laki, yang putri perempuan dipakai perempuan. Ketika dibalik, ada laki-laki menggunakan pakaian, ya, pakaian yang itu merupakan pakaian khususnya wanita adalah yajuz. Tasyarru bin nisa fil libas. Atau wanita dia mengenakan pakaian yang khusus kaum laki-laki adalah yajuz. Tasyabbuh birrijal. Itu dilarang dalam hadis. Ada pakaian ketiga yang mustarakah. Pakaian yang umum dipakai semua pihak, tidak khusus laki dan perempuan. Maka boleh dipakai itu semua pihak dikarenakan itu tidak ada takhsis padanya. Contoh yang paling gampang kayak sandal jepit. Sandal jepit. Kalau sandal jepitnya dikasih manik-manik perempuan, dia perempuan. Nah gitu ya. Tapi kalau sandal jepit yang normal itu laki perempuan bisa. Klompen. Nanti klompen namanya. Apa jadi? Teklek. Gapia. Ini aku ngomong klompen. Nanti klompen ya. Sandal pakai kayu itu loh. Yang kemudian dikasih perekat dari bahan. Kotak kayak gitu. Itu umum. Tapi ketika jadi model untuk perempuan, maka dia perempuan. Kadang-kadang klompen tapi dibikin model perempuan. Ya, ada ping-pingnya, ada mani-mani, apanya gitu. Khas perempuan, maka perempuan. Tapi kalau masih umum, maka biar semua pihak. Barakallahu fikum. Wallahu insya Allah ya. Sehingga yang laki-laki, perempuan-perempuan, jangan dibalik. Ketika dibalik, diharamkan dalam Islam. Yang berikutnya lagi. Tidak diperbolehkan mengenakan pakaian-pakaian yang mengandung unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini dengan kumul hadis, man tasyabbah biqaum fahu minhum. Barang siapa tasyabbuh dengan satu kaum, maka dikatakan golongan mereka. Kapan dikatakan tasyabbuh yang dilarang? Ketika pakaian itu merupakan syiarnya kaum kufar. Ikonnya kaum kufar. Ketika Anda menggunakan pakaian itu atau hal itu, langsung dikatakan ini bukan muslim. Nah, dikatakan ini Nasrani, atau dikatakan ini Yahudi, atau dikatakan ini Hindu, atau dikatakan ini Buddha. Adalah ya Yesus. Baik laki atau perempuan. Larangan tersebut dan kaum kufar. Contohnya paling gampang, pakai salib. Entah salib yang gede atau kalung salib, atau yang jelas cetok gamblang itu butuh salib. Adalah ya Yesus. Lagi perempuan tidak boleh. Atau menggunakan koplonya khas Yahudi. Mana ya? Enggak semata-mata nempel, dia ada ciri khas tertentu. Hah? Adalah ya Yesus. Kenapa? Dikatakan itu ciri hanya orang Yahudi. Atau menggunakan pakaian Yahudi. Ada kan? Ada, mereka punya khas gitu. Adalah ya Yesus. Atau menggunakan baju pastor. Adalah ya Yesus. Kenapa? Orang tahu ini baju pastor, ini baju Yahudi. Adalah ya Yesus. Atau menggunakan pakaian biksunya, pakaian biksu. Biksu itu agamanya apa? Buddha. Adalah ya Yesus. Kenapa? Itu merupakan syiarnya kaum kufar. Umat Islam tidak boleh menggunakan pakaian yang itu merupakan syiarnya kaum kufar. Wanita muslimah menggunakan pakaian biarawati. Agamanya apa? Adalah ya Yesus. Kenapa dikatakan haram? Tasyabbuh dengan kaum kufar. Wabe, ada wabe. Yang juga dimasukkan di sini adalah yang dilarang ketika pakaian itu tasyabbuh bil mubtadi'ah, tasyabbuh dengan ahli bid'ah. Sama kaidahnya. Kapan dikatakan tasyabbuh yang dilarang? Ketika pakaian itu merupakan syiarnya kelompok bid'ah tertentu. Itu ikon mereka sudah. Ketika memakai itu, langsung dikatakan, oh ini kelompok bulan. Ini kelompok bulan yang menyimpang. Kira-kira ada enggak ya? Contoh nih. Enggak. Itu negara, Pak. Ojek juru-juru. Ajak jawa-jawa. Ajak juru-juru. Ajak juru-juru, Pak. Ajak juru-juru. Antum pernah enggak lihat cara pakai dan kopluknya orang Ahmadiyah? Mereka punya peci khusus. Pecinya itu bulat. Tapi di atas itu ada lancipnya. Itu dengan jubah khusus agak kehitam-hitaman, itu syiarnya Ahmadiyah. Mesti begitu. Ya, maka jangan menggunakan outfit namanya ya. Yang luar kan namanya outfit ya? Outfit. Keren dikit bahasanya. Jangan menggunakan outfit yang itu merupakan syiarnya Ahmadiyah. Orang tahu, oh ini Ahmadiyah. Maka jangan. Meskipun jubah itu boleh, kolar itu boleh. Tapi ketika modelnya itu merupakan ciri khasnya mereka, syiarnya mereka adalah ya. Pemalas yang khas ya kan? Yang hanya mereka yang punya gitu loh. Enggak. Imam masih umum. Masuk kok ke mana ya tadi ya? Enggak. Aman. Jadi kalau enggak ada ya sudah, nanti kalau ada itu enggak boleh. Atau yang ketiga, ketika pakaian itu merupakan tasyabbuh bil fusaq. Itu pakaian tasyabbuh dengan orang-orang fasik, ahli maksiat. Ya, yang itu merupakan ciri khas mereka secara khusus. Dan itu sangat banyak contohnya. Kalau orang yang fasik ahli maksiat, ya mesti kebanyakan melanggar syariat. Contohnya banyak. Contohnya mini. Mini apa nih? Yang serba mini. Bahasanya membuka aurat bagi perempuan. Atau yang ketat, sangat ketat, yang membentuk lekak-lekuk tubuh. Ini juga ada khusus, larangan khusus. Larangan mau membuka aurat, larangan dari pakaian-pakaian yang kasiatin ariyat. Berpakaian tapi kayak orang telanjang. Itu imma mini, terbuka auratnya, wa imma dia transparan, lebar tapi dia transparan, atau dia ketat, membentuk lekak-lekuk tubuh. Dan yang memakainya biasanya adalah orang-orang fasik. Sehingga ada larangan khusus sekaligus tasyabbuh dan orang-orang yang fasik. Baik ya. Intinya adalah terkait dengan pakaian ini sangat-sangat ketat. Aturan main dalam Islam. Dikatakan pakaian ini merupakan bentuk muyulah. Afiliasi seseorang. Gitu loh. Dan itu jadi diri. Maka dianjurkan untuk menggunakan pakaian orang-orang soleh. Atau biasa. La kufar, la mubtadi'ah, la fushah. Hadal. Sarung. Hukumnya apa pakai sarung? Boleh. Yang penting jangan ada gambar bernyawa. Jangan ada simbol-simbol kufur atau syirik atau bid'ah atau kefasikan. Sarung, labas. Hem. Hem. Baju hem. Untuk laki-laki. Tidak masalah. Baju koko. Tidak masalah. Baju batik. Nah, jangan ada yang bernyawa dan yang lain-lainnya. Dan dianjurkan untuk batik jangan dipakai sholat. Kenapa? Bukan masalah haramnya batik. Tetapi itu yulhi. Membuat orang itu terlalaikan. Allahu Akbar. Ngarepe pas wong gawe batik. Iki motif opo? Diikuti lekak-lekuk jalurnya. Ini kayaknya garis-garis mana nih opo? Ternyata di kalangan mereka hati itu punya makna. Nah, ketika jangan sampai ada etikot-etikot yang aneh-aneh di situ. Ketika aman normal pakai aja. Tapi dalam bab sholat itu babnya khusus. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang membuat orang terganggu kekhusyuan dia dalam sholat. Pernah dalam sholatnya memakai sebuah pakaian hadiah. Ada alam padanya. Ada kayak ada simbol-simbol tanda-tanda apa. Sholat beliau selesai dan dipulangkan. Kenapa? Al-hadni anifa. Ini membuat saya lalai tadi. Sehingga dianjurkan untuk sholat jangan menggunakan yang semacam itu. Meskipun boleh di luar sholat. Yang kira ini. Yakin ini? Iya betul ya? Betul. Iya. Nah, untuk wanita muslimah barakallahu fikum itu dikasih ketentuan yang luar biasa. Terutama ketika keluar rumah atau di hadapan yang bukan mahramnya. Itu ketat sekali dengan untuk wanita muslimah. Yang pertama, longgar. Jangan ketat. Yang kedua, tebal. Jangan transparan. Yang ketiga, menutupi semua anggota tubuhnya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang diistilahkan, kedua mata dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka yang sangat dianjurkan bagi perempuan muslimah, nutup semuanya. Wajahnya, yang dilihat wajahnya. Wajahnya tutup tangannya. Ketika dia keluar rumah atau di hadapan selain mahramnya. Tidak boleh pakaian tasyabbuh dengan laki-laki. Tidak boleh pakaian tasyabbuh dengan kaum kufar. Wahaga. Sehingga mereka keluar rumah dengan ciri khas hijab muslimah, pakaian muslimah yang syar'iyah. Dan itu afiliasi. Tanda di orang yang salihah, yang bertakwa pada pakaiannya. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Ini dibahas panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan bukunya beliau jilbab matil muslimah. Silakan dibaca ke sana. Intinya adalah banyak pakaian yang kita pakai. Terkadang masalah warna. Untuk laki-laki bebas warnanya. Dikecualikan warna mu'asfar. Yang dicelup menggunakan bahan usfur. Menghasilkan warna kuning oranye. Itu tersebut dengan wanita. Dan tersebut dengan ahli kitab. Adalah ya sekali-kali. Yang lainnya yang disebutkan dalam pembahasan berlipat cukup banyak. Al-Mim Sraligas. Atau membahas kembali di fikihnya para ulama. Fikih libas. Hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan baru. Tapi intinya adalah hukum asalnya halal. Sampai ada nas yang mengatakan keharamannya. Sehingga enak. Tidak ada masalah. Barakallahu. Antum mau menggunakan baju Indonesia. Selama enggak ada larangan Islam, silakan. Antum mau menggunakan baju model China. Selama itu enggak ada larangan Islam, silakan. Antum mau menggunakan baju model Jepang. Antum mau model baju model apa? Eropa, Amerika, Australia, kemana? Timur Tengah. Selama itu tidak ada larangan syar'i padanya, silakan dipakai. Difahami ya, bebas. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dan itu sangat nikmat untuk kehidupan duniawiya kita. Makan seenaknya, tak puasih, tak luasih, tak bebasih. Selama enggak ada larangan syariat. Minum seenaknya, tak puasih, seluas mungkin. Selama enggak ada larangan syariat. Kita menggunakan pakaian yang kita kenakan, baju, dan segala macam yang disandang itu. Silakan menggunakan semua selama enggak ada larangan syariat. Al-manaqih sekarang. Pernikahan. Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan menikah. Bukan semata-mata boleh menikah, tapi sangat dianjurkan untuk menikah. Barakallahu fikum. Tentunya dengan pernikahan yang syar'i, ya, itu ada ketentuannya, syarat-syaratnya dan segala macamnya di pasal fikih nikah. Syar'i. Dan yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan masalah maqasid nikah, tujuan pernikahan. Itu luar biasa dalam Islam, dijabarkan panjang lebar dalam fikih nikah, terkait dengan rumah tangga, dijelaskan semua hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, apa yang dikerjakan, apa yang dilarang, panjang lebar. Intinya keluarga Islam dalam pernikahan ini harus keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan bimbingan syariah. Itu luar biasa. Nikah lo ya. Jangan selain nikah. Selain nikah hukumnya haram. Yang bolehnya nikah atau milkul yamin, budak hamba sahaya. Al-muhimin semua ikhwan yang tayyib-tayyib, yang nafik-nafik, diharamkan. Yang khabith-khabith, yang haram-haram, dilarang. Maka yang dianjurkan kepada kaum muslimin adalah al-ihtimam bil halal wa ijtinabul haram. Perhatikan, fokus pada yang halal-halal, yang mubah-mubah, yang tayyib-tayyib, yang bermanfaat sangat banyak, dan tinggalkan, jauhi yang haram-haram, membahayakan. Membahayakan agama Anda, akal Anda, badan Anda, harta benda Anda. Itu pasti. Dan yang kedua, tinggalkan yang masih belum jelas alias syubhat-syubhat. Belum mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat yang masih samar. Dan dia juga akan meninggalkannya. Yang mewaspadai syubhat, dia akan menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Yang ada di sekitar syubhat akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Sehingga dianjurkan untuk fokus dan hanya memilih halal saja. Dan dianjurkan untuk meninggalkan, menjauhi yang haram-haram, plus jauhi yang masih syubhat-syubhat. Ini prinsip agama. Muslim yang saleh, yang bertakwa, yang taat akan memilih yang halal, menjauhi yang haram dan yang sunat. Muslim yang tidak taat, yang tidak saleh, Muslim yang mungkin dikatakan fasik, ahli maksiat atau lebih daripada itu, ketika dia bermuda-muda dan perkara yang haram, menerjang perkara yang haram, wallahu musta'an. Sehingga pada perkara yang halal cukup mewakili dari perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih wa ghairiha dan hal-hal yang lain. Baik, sekarang kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faedah berikutnya kata beliau, fama abahahu fa innahu min ihsanihi subhanah wa mahasini dini. Segala sesuatu yang Allah mubahkan, yang Allah halalkan, maka itu termasuk kebaikan Allah Jalla wa'ala. Ihsan. Kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan yang kedua, termasuk keindahan agama Islam. Wama mana'ahu fa'ilahu ihsan. Dan segala sesuatu yang Allah larang, yang Allah haramkan, juga termasuk kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana itu? Qala haitsu mana'ahum mimma yadurruhum, di mana Allah Jalla wa'ala melarang mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka. Jangan ini, jangan ini, jangan itu. Ini dilarang, ini haram, ini haram. Itu tanda ihsan, tanda Allah baik kepada hambanya, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dikarenakan semuanya haramkan, membahayakan mereka. Ketika dilarang dari hal-hal yang membahayakan mereka, tanda ihsan. Dipahami ini? Jangan yang ini membahayakan. Jangan yang itu, ini membahayakan. Tanda Allah baik kepada hambanya. Coba dibiarkan. Tanda Allah gak suka dengan hambanya. Mau halal ke, mau haram ke, bahaya ke, gak bahaya ke. Dijor begitu aja ikhwan. Tanda Allah gak suka dengan hambanya. Walaupun insyaAllah ketika dibubahkan, tanda kebaikan Allah kepada hambanya. Tanda keinginan Islam. Ketika dilarang, juga menunjukkan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan wa min mahasini dini, termasuk keindahan agama Islam. Haitsu innal husna tabi'un lil hikmati wal maslahah. Di mana yang namanya kebagusan, kebaikan itu mengikuti hikmah dan kemaslahatannya. Kalau maslahatannya mubah, itu baik. Kalau maslahatnya jangan, itu baik. Yang ini kerjakan karena mengandung kemanfaatan, itu baik. Tinggalkan karena mengandung kemadharatan, itu juga baik. Akan. Kalau muru'atil madar, yang namanya kebagusan, itu memperhatikan sisi dharornya. Kalau dharor, tinggalkan. Itu baik. Manfaat, kerjakan. Itu baik. Itu? Maka Allah memubahkan yang baik-baik. Itu baik. Allah mengharapkan yang jelek-jelek, yang bahaya-bahaya. Juga baik. Barakallahu fikum. Wabah. Yang berikutnya bab ta'adud. Siap? Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala terkait dengan bab pernikahan menyinggung tentang masalah nikah ta'adud. Disebutkan dalam bab ini untuk ingin menggambarkan syariat poligami itu indah. Termasuk keindahan agama Islam. Manfaatnya, maslahatnya sangat banyak. bagi yang mampu melakukannya dengan benar dan adil. Dibaca apa lagi? Dibaca apa lagi? Baca ya? Siap ya? Siap moco. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kadzalika ma abahahu min al-ankihah. Begitu pula yang Allah mubahkan bagi hamba-hambanya berupa pernikahan-pernikahan. Wa anna lil 'abdi ayyan kiha ma taba lahu min an-nisa' matna wa thulatha wa ruba'. Dan seorang hamba mudah lil 'abdi dibolehkan. Dia punya hak. Seorang hamba yang muslim diperbolehkan menikahi yang dia sukai dari kalangan wanita-wanita matna. Kalau mengatakan wahidah ya, langsung matna dua, wasulat atau tiga, warubah atau empat. Jangan dua tambah tiga tambah empat, sembilan. Kamu menggunakan waw, tidak. Itu dimanakan adalah tahyir. Dua atau tiga atau empat. Maksimal. Belum mengatakan lima finidhalik. Dikatakan pada poligami ini. Min maslahat tarafain. Banyak kemaslahatan kedua belah pihak. Wadaf'i dharjanibain. Dan ada upaya meredam kemadharatan kedua belah. Ke kedua sisi. Mau tidak mau saya harus menjelaskan tentang manfaat ta'adul. Ya ketika ada keindahan, ya jangan membahas masalah problematika ta'adul. Baik, saya mengatakan begini, seorang muslim diperbolehkan menikah lebih dari satu istri, maksimal empat. Saya mengatakan, dikarenakan para poligami ta'adul itu ada kemaslahatan yang dicapai kedua belah pihak. Dan yang kedua, ada boror yang bisa diredam untuk kedua belah pihak. Apa maslahatnya ini? Banyak, ada yang tahu enggak? Laki-laki. Enggak apa-apa kita bicara ya. Sebagian laki-laki besar hasratnya. Itu hal yang real, sunat lebar sebagian kaum laki-laki, tidak semuanya. Ada yang normal, ada yang akan naik sedikit, ada yang besar. Dengan satu istri, tidak cukup. Membahayakan dia. Satu tidak cukup. Sangat membahayakan dia kalau cuma satu. Masih liar dia ini. Maka untuk solusinya adalah, apa ini? Menikah lagi. Istri yang kedua. Istri yang ketiga. Istri yang keempat. Yakin empat mandek. Kecuali yang budak. Jika ada budak, enggak bisa mandek. Juga bisa. Itu syariatnya. Allah menetapkan istrinya empat, budaknya bebas. Ini urusan bab istri berhenti pada empat. Itu pasti akan berhenti. Istilah, diyakini papat war. Kalau itu, kayaknya jalan mana? Kita akan bilang apa apa. Tapi urusan agar budak kena warga. Kenapa tidak ada ikatan suami istri? Saya antum koleksi motor, koleksi mobil. Antum punya kemampuan, ada kenyangnya tidak? Koleksi mobil. Antum punya fulus, kena warga pak. Model lagi, ganti mana? Model lagi, tambah model lagi, tambah model lagi, tambah model lagi, ganti mana? Atau orang kurus ini, orang kurus. Mungkin itu bikin satu gedung khusus koleksi mobilnya itu. Koleksi lagi, koleksi. Motor, gak ada warga. Isi empat, pacarkan punya. Sebagian laki-laki, besar hasratnya. Ini kalau dibiarkan hanya dengan isi satu, boros sekali. Borosnya apa ya? Jatuh dalam keharaman agama. Dengan satu kurang jajan. Kalau jajan bahaya untuk kedua belah pihak. Babnya bab masalah kehormatan. Paham belum? Ini harus dipahami oleh kaum wanita. Kok kadar Allah suami Anda tipe ini? Yes. Sama kadang semuanya ya. Kalau ternyata suami Anda tipenya ini, jangan dihalangi untuk menikah kembali. Lebih baik solusi syar'i menikah lagi dengan cara baik-baik, diketahui oleh semua pihak, menikah dengan cara yang syar'i, menambah istri kedua dibandingkan dia main belakang. Satu gak cukup, wis ndak serius ngeluh-ngeluh, ngono ya? Wis boro-boro iki bodho-bodho iki wis tahan-tahan mana jajan, itu malah bahaya. Selingkuh malah bahaya. Main mata di belakang itu malah berbahaya. Membahayakan agamanya, membahayakan akidahnya, dan membahayakan kehormatannya. Menggunakan akal sehat. Atau yang kedua, sebagian wanita, enggak semuanya ya Pak, sebagian wanita lemah. Secara fisik mungkin lemah. Banyak penyakitnya, sakit-sakitnya lemah. Dan juga lemah terkait dengan problem satu itu. Dia tidak bisa mengkhidmat suaminya dengan maksimal dalam beberapa kata ini. Lemah. Kalau dipaksakan hanya cuma satu, bukan semata-mata laki-lakinya yang mendapatkan doror, hatta perempuannya kan doror. Lemah. Wah, yang laki-lakinya besar hasratnya. Kasihan dianya. Maka di atas solusinya adalah nambah istri. Dua, atau tiga, atau empat. Itu lebih baik dibandingkan dengan jajan di luar. Haram hukumnya. Yes? Terkait dengan Pak Sutri. Masyarakat yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, adalah ketika di luar sana, banyak sekali anak yatim. Bersama dengan ibunya yang janda. Janda jangan bayangkan, tak ada ting-ting terus. Wah, boleh silakan, cuman tidak selamanya ting-tung terus. Tadut itu solusi untuk banyak problematika. Apalagi ketika dalam Islam ada jihad bisa dihilang. Dimaksudkan ada jihad ya, perangan di perangan. Kan banyak berguguran, banyak yang syahid dalam perang. Pulang tinggal nama, yang di rumah menjadi janda-janda. Di antara solusi Islam adalah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Jadi dia taatur untuk mengurusi janda-janda tadi plus dengan anak-anak yatimnya. Kalau masih anak kecil-kecil. Pahala ngurus anak yatim jelas. Orang yang mengkafil anak yatim dia dan aku seperti ini kata Rasul di surga nanti. Sangat dekat dengan beliau di surga nanti. Juga kafala al-armilah, mengkafil perempuan-perempuan janda juga besar pahalanya. Ini juga solusi. Ketika dia menjanda, enggak ada yang ngopeng, kasihan dianya. Bagaimana mengisahnya, bagaimana ngurusi anak-anaknya, bagaimana ngurusi anak-anak kecilnya. Maka diantara, bukan sebenarnya, diantara solusinya adalah dengan cara taat. Ya rijal, kaum laki-laki yang punya kemampuan secara fisik, finansial, dan bisa adil, selamatkan mereka. Nikahi mereka untuk mengurusi janda tadi dan anak-anak yatimnya. Sehingga mereka aman. Ada laki-laki yang mengurusi mereka. Itu masalah besar. Ya. Dan itu yang terjadi di zaman beliau SAW. Rata-rata ketika ada yang menikah kembali dengan janda-janda mujahidin. Barakallahu fiik. Ingat, tidak harus janda, juga tidak harus gadis. Yang lama aja lah, para keluarga. Difahami, itu besar sekali kemaslahatannya. Dan banyak boro yang teredam dengan cara satu ini. Sebagian. Sebagian yang lain, yang bisa menggambarkan maslahat yang ada untuk ta'adud ini, para keluarga. Hat. Gimana, Hat? Mendapatkan anak. Oh, yang pertama gak bisa punya anak. Oh, gitu. Jadi juga demikian. Nah, dengan yang pertama gak punya anak. dicek kesehatan ternyata misal yang pertama ini gak bisa memiliki anak. Nasihat. Maka dengan cara nikah yang kedua kalinya untuk anak. Zen. Yang lainnya lagi. Sudah tadi Pak. Sudah tadi Pak. Isinya yang ada trouble. Pemane? Ngomong ke sisi-sisi, tidak apa-apa. Bapak punya keturunan, ya bisa. Di yang pertama, 20, 20 ya. Nah masalah, jadi kita termasuk yang dianjurkan dalam Islam, memperbanyak keturunan. Ada lagi sekali antum ini. Mereka memperbanyak. Yang ini, memperbaiki keturunan. Ya. Bapak Wongtuban biasa wae lah. Yang ini ya. Pertama ya Wongtuban, hasilnya tuban. Ya wis tuban. Yang ini kepengin yang lebih zen lagi keturunannya. Dapat misalkan blasteran rondo misale. Ketika silang itu kan hasilnya berbeda. Perbaikan keturunan. Dipahami ya? Dia juga bisa. Barakallah. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak sekali maslahatnya. Baik terkait dengan sang laki-laki. Atau perempuannya. Atau kedua-duanya. Atau untuk umat Islam secara umum. Sangat banyak sekali. Itu kenapa dalam Islam diperbolehkan ta'adud. Ta'adud itu bukan merendahkan kaum wanita. Ta'adud itu bukan melecehkan kaum perempuan. Tidak. Makanya ada ketentuan harus bisa adil. Ya, dan ta'adudnya itu lima maslahatin. Barakallahu fikum. Silakan ditata hatinya masing-masing. Terutama hatinya para ummahat, ya, tata hatinya masing-masing. Siap-siaplah untuk mengamalkan bimbingan Islam yang satu ini yang memang dalam tengah-tengah masyarakat sangat-sangat belum bisa diterapkan dengan baik bersama-sama dengan suami Anda untuk menunjukkan betapa indahnya ta'adud. Dengan yang pertama sakinah mawaddah warahmah, dengan yang kedua, ketiga, keempat juga sakinah mawaddah warahmah. Dan bisa menyelesaikan banyak masail, banyak masyakil, banyak problematika di luar sana dengan misi. Terutama para janda-janda, anak-anak yatim. Atau ada lagi nih, baru ingat saya. Atau khusus untuk para pengampu-pengampu dakwah. Para du'at, para asatidzah, para ulama, para ulama, para masyayikh. Menikah lagi dalam rangka untuk misi dakwah. Kalau yang ini Nabi kita Muhammad SAW yang mencontohkannya. Ya, menikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Ini adalah anaknya kepala suku Bani Al-Mustalib. Ketika perang melawan mereka, ada tawanan, belum menikahi Juwairiyah. Akhirnya sahabat yang lain membebaskan semua tawanan yang ada, dan menjadi masuk Islam semua, dan menjadi iparnya Rasulullah SAW. Itu misi dakwah. Belum menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Ini dari keluarga Yahudiyah. Ya, itu untuk tahlih melembutkan hatinya Yahudi, Bani Nadir, Nukhuraibah, Nukainuqa di kota Madinah. Dinikahi putri bangsawannya mereka. Karena begitu. Ini si dakwah. Juga terkait dengan yang terdekat. Mereka dengan Aisyah. Berdekatan dengan siapa? Abu Bakar Siddiq, orang dekatnya. Mereka dengan Hafsah. Mereka dengan Sahabat Umar. Orang dekatnya. Bahagia. Sehingga diikat semua nih orang-orang dekat. Yang militan-militan ini diikat semua. Imah dinikahi putrinya. Wa imam, putri kamu dinikahi mereka. Putri kamu dinikahi mereka seperti apa ya? Umin Affan, Barakulahikum, dan seperti Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya misi besar. Sangat-sangat banyak sekali masalah yang dicapai dari sini. Barakulahikum. Sehingga dengan sangat jangan ada ummahat muslimah yang anti ta'adud. Jangan sampai mengingkari ta'adud. Itu bahaya besar. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan bisa mutlak dari Islam. Sebenarnya marah, ingkar, menentang, ta'adud. Itu bisa mutlak dari Islam. Hati-hati. Sehingga bersiap-siaplah, tata hati, berjuang sama-sama untuk menunjukkan indahnya Islam dengan ta'adud ini. Beliau mengatakan walam yubih lil abdi, dan Allah Jalla wa'ala tidak membolehkan bagi seorang hamba al-jama' baina akthar min arba'i harair, tidak boleh mengumpulkan lebih dari 4 problem merdeka, maksimal 4 saja. Lima tertabu ala dzalik nadzulun fil adl, sebab akan memunculkan efek dari situ bentuknya kezaliman dan tidak bisa adil. Kita pasti ya kan 4 mampu antum, lebih dari 4 dan di sini enggak bakal mampu. Itu syariat ya kan. Terurusan bahasa cahaya enggak ada batas. Barakallahu fiikum. Sementara cukup, kita sekali lagi insyaAllah Adhan Harif menyisakan sedikit lagi terkait dengan masalah ini. Sudah Adhan, Barakallahu Fikum. Walhamdulillahi Wabarakatuh.